padamu sehingga kau membenci diriku. Selalu curiga dan tak pernah percaya kau menuduhku dengan caci maki bahwa diriku mencintai temanmu. Bukankah kau tahu dia kekasih adikmu? Jangan ingkari sumpah dan janjimu. Bukankah kau pelindung hidupku, pelindung di kala hujan dan sengatan matahari? Cinta yang lemah yang akan memperbudakmu. Madu yang ku beri, racun yang ku terima. Sumpah setia hanyalah sebagai hiasan. Gampang memulai, gampang pula mengakhiri. Cinta bagiku bagai peperangan. Gampang memulai, sukar mengakhiri. Kau mengkhianati dan kau pindahkan cintamu. Jangan ingkari dan janjimu. Bukankah kau pelindung hidupku, pelindung di kala hujan dan sengatan matahari? Akan memperbudakmu. Madu yang ku beri, racun yang ku terima. Sumpah setia hanyalah sebagai hiasan. Gampang memulai, gampang pula mengakhiri. Dan cintamu, jangan ingkari sumpah dan janjimu. Bukankah kau pelindung hidupku, pelindung di kala hujan dan sengatan matahari?